Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadits kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab As-Sawarih An-Nahat, pengarang-pengarang untuk tercapainya mendapatkan kebenaran. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebagian, yaitu dari poin yang ke-6 dari penghalang untuk mendapatkan kebenaran, yaitu hubbul jah war ri'asah, cinta kedudukan dan cinta kepemimpinan. Kemudian selanjutnya waqala Syekh Shalih Ibnu Al-Mahdi Al-Muqbili rahimahullah ta'ala, ia mengatakan ma wajadna khilafa illa fi mahallin qad tabayyana al-haqqu fihi wa adlal mukhalifu lilhaqqi bi syai'in la yambaghi isnadu ilaihi wa huwa innama ja'alahu suratan falhamilul haqiqi al-ghayyu li naili hadhin dunyawi. Tidaklah kami dapatkan suatu perselisihan kecuali di sana ada tempat yang sering suatu tempat tersebut sudah jelas kebenaran, namun para penyelisih kebenaran mereka membuat-buat perantara dengan sesuatu yang tidak sepantasnya untuk disandarkan kepada perantara tersebut. Dan perantara tersebut adalah innama ja'alahu suratan, hendaklah dia menjadikan perantara tersebut sebagai gambaran saja. Sedangkan pembawa hakikat, pembawa kebatilan atau perantara yang melampaui batas batal tersebut dalam rangka untuk mendapatkan sebagian dari kekayaan dunia. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Di sebagian manusia sebenarnya mereka telah jelas telah mengenal kebenaran, telah mengenal ahad, namun mereka adalah orang-orang yang selalu menselisih kebenaran tersebut dengan membawa perkara-perkara yang perkara-perkara tersebut akan menutupi kebenaran tersebut. Dalam rangka untuk mendapatkan sebagian dunia. Berapa banyak seorang yang berfatwa yang awalnya dia benar fatwanya, jelas. Namun kadang di kali lain dia fatwanya lain yang berseberangan dengan fatwa yang pertama. Dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada manusia dan untuk mengambil sebagian dari keuntungan dunia dengan fatwa yang berbeda dari yang pertama, yang menselisih ahad. Ini sebagai contoh. Atau seseorang dia telah mengetahui bahwasanya perkara-perkara tersebut yang beredar di masyarakat, perkara-perkara yang tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya, namun dia sengaja membuat sesuatu yang menjadikan pengetahuan yang pertama tersebut menjadi kabur. Sehingga perkataan yang kedua ini tentunya akan didukung oleh banyak manusia, dan dengannya dia mendapatkan sebagian dari dunia karena dukungan-dukungan mereka. Misal seseorang yang berfatwa tidak bolehnya mengucapkan hari raya non Islam, fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua tidak apa-apa. Fatwa yang kedua ini tentunya akan didukung oleh banyak pihak. Tentunya akan menguntungkan, sehingga mendapatkan bagian dari dunia dari para pendukung-pendukung dirinya. Faqala al-Alama Abdul Latif Ibn Abdul Rahman al-Syekh rahimahullahu fi asnafil mu'aridin al-haq Telah berkata orang alim, ulama balagoh dari alim, sangat alim. Itu Syekh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Al-Syekh, menulis kitab Fathul Majid fi Syarah Kitabut Tauhid Rahimahullah fi Asnafil Mu'arifin, mengemukakan tentang sifat-sifat orang yang menolak kebenaran. Beliau menyebutkan As-Sinfus-Sani, sifat yang kedua. Ar-ru'asa'u ahlul amwal, yaitu para pemimpin yang pekerjaannya mengumpulkan harta. Alladzina fatanathum dunyahum wa syahawatuhum, yang para pemimpin tersebut telah terfitnah dengan dunia mereka dan terfitnah dengan syahwat mereka. Di anahum ya'maluna anna haqqa yamna'uhum an kasirin mimma ahabbuhu wa alqauhu min asy-syahawatil ghayy. Karena mereka tahu bahwasanya kebenaran ini akan menghalangi mereka untuk mendapatkan banyak, menghalangi banyak dari apa yang mereka senangi, menghalangi mereka dari bisa mengikuti hawa nafsu yang berlebihan. Falam yakba'u lidja'il haqqa walam yakba'u minhu, sehingga karena kebenaran ini yang telah dia kenal ini menjadikan penghalang antara dirinya dengan kesenangan-kesenangan duniawinya, dan kebenaran yang akan menjadi penghalang untuk memperturutkan hawa nafsunya yang melampaui batas, maka mereka enggan untuk diseru kepada kebenaran, dan mereka tentunya tidak akan menerima kebenaran walaupun telah tahu itu adalah kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini banyak contoh di zaman Rasulullah SAW, yaitu sikapnya para pemimpin-pemimpin golongan-golongan Yahudi yang berada di Madinah di waktu itu, dan mereka adalah orang-orang yang dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya. Sehingga tatkala datang Rasulullah SAW ke Madinah, sedangkan penduduk Madinah di waktu itu benar-benar memusatkan perhatian kepada Rasulullah SAW, dijadikan sebagai seseorang yang sesuatu yang dituju, yang diperhatikan dan ditaati. Sehingga melihat fenomena demikian, para pemimpin Yahudi tersebut merasa tersaingi kepemimpinannya, dan banyak dari pengikut mereka yang akhirnya bergabung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkurang pengaruh kepemimpinannya. Dan mereka tahu bagaimana keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui mereka adalah orang-orang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil, dan mereka mengetahui tentang ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Tatkala mereka benar-benar telah mengenal kebenaran Al-Haq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab-kitab mereka, mereka apa? Mereka menolak dakwah kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sikap mereka akhirnya memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Kemudian waqala rahimahullah wa man taraka al-haqqa wa ansarafa anhu li jahin aw malin fa bihi shibhun min al-yahudi. Dan siapa yang meninggalkan kebenaran kemudian tertuju dirinya kepada jah kewibawaan, kehormatan, dan lebih tertuju kepada harta, lebih memberatkan kepada kewibawaan dan harta daripada mengikuti kebenaran, maka sikap ini termasuk apa? Menyerupai orang-orang Yahudi. Tatkala mengenal kebenaran, maka mereka meninggalkan dan berpaling dan lebih memberatkan, mempertahankan kedudukan dan harta mereka di tengah-tengah kaumnya. Fa inna ulama bani Israel kanat lahum ma'kulatan ala adniyaihim. Falamma bu'isa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaku annahu al-haqqa fa'ankaruhu wa kafaruhu bihi wa katamu ma arahu an bani Israel. Sesungguhnya para ulama, orang alimnya bani Israel, apa yang dimakan mereka. Ini hasil dari pemberian orang-orang kaya mereka, karena mereka adalah terkenal sebagai ulama yang jahat, ulama yang dengan ilmunya, bagaimana cara sebaiknya itu dengan ilmunya untuk menguasai orang-orang kaya agar tunduk kepada orang-orang alim, sehingga memberikan apa yang mereka butuhkan. Sehingga mereka mengambil kesempatan karena kedudukan mereka di tengah-tengah kaumnya yang dianggap alim, padahal keilmuan mereka adalah justru untuk apa? Untuk menipu orang-orang kaya mereka agar hartanya bisa dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin agar mereka. Maka tatkala diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah mengenal hak kebenaran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka kenal karena membaca kitab Taurat dan Injil yang ada di dalamnya sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'angkaruhu wa kafaru bihi. Maka mereka mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari al-haq dan mengkufurinya. Dan mereka menyembunyikan apa yang mereka ketahui dari kebenaran terhadap Bani Israel, menyembunyikan kebenaran dari kaumnya dalam rangka agar apa? Orang-orang kaya mereka tetap bisa dikuasai hartanya dan bisa diatur hartanya oleh tokoh-tokoh tersebut. Fakata mulhaqqa hatta yabqalahum hadal haq minal mal. Maka mereka menyembunyikan kebenaran. Setelah ditanya oleh kaumnya, tokoh-tokoh tersebut, bukan itu, bukan Nabi. Tidak sebagaimana yang ada di Taurat dan Injil. Nabi yang akan datang ini dari Bani Israel, dia bukan dari Bani Israel, dari orang Arab. Bukan. Dibohongi. Sehingga kaumnya, terutama orang-orang kayanya, tetap apa? Mendukung dan bisa dikuasai oleh tokoh-tokoh mereka, sehingga apa? Mereka hidup dalam keadaan menguasai harta mereka. Kalau mereka harus mengikuti Rasulullah SAW, akhirnya apa? Ditinggalkan kaumnya ya. Tidak mempunyai kedudukan di kaumnya. Ini prediksi mereka, orang-orang yang tujuan hidupnya. Qala Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Dalam berita kalimat Abdul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 31, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maka rahimahullah berkata, zalika anna ulama agum wa ahbarahum kanat lahum makulatan ala agniyaihim wa juhalihim. Karena ulama-ulama mereka, ulama-ulama Ahlul Kitab Yahudi maupun Nasrani dan Ahbar, para ahli ibadah mereka, mereka makan karena dari hasil orang-orang kaya mereka dan orang-orang bodoh mereka dikuasai. Yang mengadakan apa? Kedustaan-kedustaan. Kalau perlu merubah ayat, dirubah ayatnya. Kalau perlu mengganti ayat, diganti ayatnya. Dalam rangka untuk mendapatkan makanan, menguasai orang-orang kaya dan menguasai orang-orang yang bodoh dari mereka. Fakhahu antazhaban ma'kulatahum in amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka takut, khawatir sumber makanan mereka akan hilang jika mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayyaru ni'atahu, dan tentunya akan berubah posisi mereka menjadi orang-orang yang dihinakan oleh kaumnya. Bagaimana kisahnya Abdullah bin Salam tatkala masuk Islam dan kaumnya tidak tahu, maka Abdullah bin Salam sebagai tokoh dan sebagai ulamanya orang-orang Yahudi mengetes kaumnya. Wahai Rasulullah, sebenarnya aku setelah Islam kepada engkau telah masuk Islam, dan coba saya bersembunyi di belakang engkau, kemudian engkau panggil orang-orang Yahudi, kemudian tanyakan tentang diriku di tengah-tengah mereka. Maka benar, sebagian orang-orang Yahudi dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian ditanya, wahai masyarakat Yahud, Abdullah bin Salam itu sebenarnya di tengah-tengah kalian itu bagaimana? Maka mereka sebutnya langsung memuji, oh dia adalah orang alim kami, orang yang paling baik di antara kami, dan anaknya orang yang paling baik. Pujian-pujian. Setelah mereka memuji-muji, maka Abdullah bin Salam muncul di hadapan mereka. Kemudian berkata, ya Masyar Yahud, Islamlah. Bahwasanya telah saya telah bersyahadat dan beliau adalah Nabi sebagaimana yang ada di dalam kitab-kitab kalian. Nabi yang hak, Nabi yang benar, maka Islamlah. Langsung orang-orang Yahudi spontan apa? Langsung mengatakan, kau adalah sejelek-jelek di antara anak yang paling jelek di antara kamu. Orang yang paling muda di antara kamu. Soalan-soalan. Seperti itu wajahnya. Waktu kamu ismahu dan mereka ulama-ulama ahlu kitab menyembunyikan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Muhammad sembunyikan. Kata-kata yang ada Muhammad itu amat dihapus di dalam kitab mereka. Bahasa makna bai'ul ayati bisamanil qalil, maka inilah makna menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Di ayat-ayat Allah SWT disembunyikan, ditutup-tutupi, dihapus atau diganti palsu dalam rangka apa? Agar tetap mereka bisa dikuasai orang-orang kayanya dan orang-orang bodohnya. Selanjutnya rahimahullah berkata, wajahu wa hubbus syarafi wa su'dadu hiyar lati hamalat jama'atan min asrafil arab ala kufri bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muharabatihi wa mu'adatihi ma'ilmihim wa iqrarihim bisi hati ma yad'u ilaih. Kedudukan dan senang kehormatan dan senang ditokohkan yang telah didapatkan oleh sekumpulan para tokoh-tokoh Arab Quraisy. Dengan apa? Dengan mengkufuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tetap memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap memusuhinya. Dalam rangka mempertahankan ketokohan di tengah-tengah kaumnya, mempertahankan kedudukan kemuliaan di tengah-tengah kaumnya, dengan meninggali Nabi kita Muhammad SAW, memerangi dan memusuhi. Padahal mereka tahu dan mereka mengakui sifat apa yang diseru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kebenaran. Mereka mengakui syarat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih baik daripada agama mereka. Jauh. Dan tentunya mereka telah mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak mudanya sebagai orang yang amanah, al-amin, tidak pernah berdusta dan mempunyai akhlak yang baik. Mereka lebih memilih kekufuran, memerangi dan memusuhi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mempertahankan ajar, kewibawaan, kedudukan, kemuliaan dan ketokohan di tengah-tengah kaumnya. Qala Abu Jahl lanallahu ta'ala. Qala Al-Masrur ibnu Makhramah radhiyallahu li Abi Jahl wa kana khalu wa kana khala. Telah berkata Al-Masrur ibnu Makhramah kepada Abu Jahl. Dan Abu Jahal ini adalah termasuk saudara ibunya, saudara ibu Makhramah. Engha, kalau sini manggilnya apa? Saudara ibunya. Paman. Wahai paman, hal kuntum tattahimuna Muhammadan fil kadhibi qabla an yaqulu ma qalatahu alladhi qalaha. Wahai paman, apakah dulu kalian menuduh bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pendusta sebelum beliau berkata dengan perkataan apa yang dia katakan dari dakwah tauhid, itu dakwah Islam. Qala Abu Jahal lanahullah, maka Abu Jahal menjawab, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kana Muhammad fina wa huwa syabun yud'a al-amin. Sungguh demi Allah, Muhammad di tengah-tengah kami seorang pemuda yang dijuluki sebagai al-amin yang terpercaya. Majarabna alaihi kaliban fatun, tidak pernah kami mendapati dia berdusta sedikit pun. Falamma haddahu syaib lam yakun liyukadzibu Allah. Tatkala dirinya beranjak serta batuan, dirinya juga tidak menjadi seorang yang berdosa atas nama Allah. Maksudnya tetap apa? Tetap jujur. Mereka Abu Jahal mengakui tetap jujur. Qala ya Khalid, maka Al-Mazrur Ibnu Makhluman berkata, wahai Khalid, wahai paman, falima la tattabi'una? Kalau begitu kenapa engkau tidak mengikutinya? Qala ya Asna akhi, maka Abu Jahal berkata, wahai anak saudaraku, tanaza'na nahnu wa Abu Hanifah wa Banu Hashim asy-Syaraf. Kami dan Bani Hashim ini berebut kehormatan, kemuliaan. At'amu wa at'amna wa saqaw wa saqayna. Mereka Bani Hashim memberi makan para haji, kami juga memberi makan. Mereka memberi minum kepada jamaah haji, kami juga memberi minum. Wa ajaru ajarna, mereka membantu jamaah haji, kami juga membantu. Falamma tajataina al-raqbu wa kunna ka farasi rihan, qalu minna nabi famata tutriku hari. Maka tatkala kami duduk di atas kendaraan saling apa? Saling berpacu, saling lomba mendapatkan kemuliaan, tiba-tiba mereka Bani Hashim mengatakan, di antara kami ada nabi, apa yang kalian dapatkan nabi? Nasrul Muslim Rahmatullah, ini kisah bahwasanya Abu Jahal telah mengenal Al-Haq, namun mereka tetap mengingkari, mengkufuri, memerangi dan memusuhi dalam rangka mempertahankan kemuliaan yang ada di tengah-tengah kaumnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.